Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa sekalian, rahiman wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memulai pelajaran kita yang baru, yaitu pelajaran ilmu fikih dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang ini memang merupakan kitab fikih, kitab ilmu fikih dalam madhab Hambali, dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala mudahkan kita untuk mempelajari kitab ini, dan semoga Allah ta'ala memberikan kemanfaatan dari pelajaran kita, dan semoga Allah menjadikan amalan yang kita lakukan ini sebagai amalan yang hanya mengharap wajah Allah semata, dan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul mizan kelak. Ya, langsung saja kita mulai membahas kitab ini. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita perlu sedikit mengenal siapa penulis kitab ini. Beliau adalah Al-Allamah Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti Al-Hambali, seorang ulama besar dalam madzhab Hambali, yang beliau wafat pada tahun 1051 Hijriah, ya, sekitar 400 tahun yang lalu. Dan beliau ulama yang berasal dari negeri Mesir. Dan nisbah Buhuti, ya, beliau sering disebut dengan Al-Buhuti saja. Ini merupakan nisbah kepada daerah atau kampung Buhut, yang merupakan salah satu kampung di kota Mesir, di negeri Mesir. Ya. Jadi Buhut itu kampung di negeri Mesir. Karena nanti kita lihat beberapa guru beliau dan juga murid-murid beliau juga dari Buhut, ya, sehingga punya nisbah yang sama, Buhuti. Ya, namun nama Al-Buhuti ini lebih masyhur dinisbatkan kepada beliau. Artinya kalau ada menyebut Al-Buhuti, maksudnya adalah beliau, ya, Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Ya, beliau lahir pada tahun 1000 Hijriah, ya, di negeri Mesir. Dan diantara masyaikh, diantara guru beliau, diantaranya Syekh Jamaluddin Yusuf bin Ali Al-Buhuti, sama-sama dari kampung Buhut. Demikian juga putra dari Syekh Jamaluddin, yaitu Syekh Abdurrahman bin Yusuf Al-Buhuti. Demikian juga diantara guru beliau Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mardawi. Demikian juga diantara guru beliau adalah Syekh Yahya bin Musa bin Ahmad Al-Hijjawi, juga ulama yang masyhur dalam madhab Hambali. Ini beberapa guru besar beliau dalam ilmu fikih. Ya. Kemudian pujian para ulama kepada Syekh Mansur Al-Buhuti banyak sekali. Di antaranya pujian yang sangat indah sekali disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Muhibbi dalam kitab beliau Khulasatul Athar. Ya, di sini disebutkan pujian-pujian yang indah. Syekh Al-Muhibbi mengatakan tentang Syekh Mansur Al-Buhuti, beliau Syekhul Hambaliyah di Misr. Beliau adalah ulama besar madhab Hambali di negeri Mesir. Khatimatu ulama'ihim biha, dan beliau adalah penutup para ulama Hambali di negeri Mesir. Adza'i'u as-sayyitu, beliau adalah orang yang suaranya menggelegar, suaranya keras. Al-balighu asy-syuhratu, yang orang yang bahasanya balaghah, bahasanya indah, sastra, ya, punya sastra yang bagus dan syuhrah, dan beliau juga dikenal banyak orang. Wa kana ilman amilan mutabahiran fil ulumi diniyati, beliau orang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya, dan ilmunya sangat-sangat luas dalam ilmu-ilmu agama. Sarifan awqatahu fi tahril masail fikhiyati, beliau menghabiskan waktunya untuk menelaah masalah-masalah fikih. Warahilan nasu ilaihi minal afaq, dan banyak orang dari segala penjuru menuntut ilmu kepada beliau. Wa kana mimman intaha ilaihi al-ifta' wa tadris, dan beliau adalah orang yang paling menempati level tertinggi di masanya dalam masalah ifta, dalam masalah fatwa, dan juga dalam masalah mengajar. Wa kana sakhian lahu makarimud darrah, dan beliau adalah orang yang dermawan, yang punya sekali banyak program-program kedermawanan. Wa kana fi kulli lailatin jum'atin yaj'alu dhiyafatan wa yad'u jama'atahu al-muqaddasah. Setiap kali malam Jumat beliau melakukan open house, yang membuka rumahnya dan menjamu, mengundang para jamaahnya yang terhormat. Ya, murid-muridnya, guru-gurunya diundang untuk makan-makan di rumah beliau. Wa idza marida ahadun minhum adahu, ketika salah seorang temannya atau muridnya atau gurunya ada yang sakit, maka beliau akan menjenguknya. Wa akhadahu ila baitihi wa maradahu ila ayyushfa, dan beliau akan datang ke rumah temannya atau muridnya atau gurunya tersebut dan akan merawatnya sampai sembuh. Bayangkan, ini seorang ulama besar sampai menyempatkan dirinya untuk menjenguk temannya yang sakit atau muridnya yang sakit, kemudian merawatnya sampai sembuh. Ya, tentu ini karakter atau sosok yang sangat jarang kita temukan. Wa kana nasu ta'tihi bisadaqati fa yufarriquha 'ala talabatihi fil majlis, dan banyak orang datang ke rumah beliau dengan membawa sedekah-sedekah, kemudian dibagikan kepada murid-murid beliau di majlis ilmu beliau. Wala ya'khudhu minha syai'an, dan beliau tidak mengambil apa-apa. Beliau tidak menerima sedekah tersebut. Beliau persilakan dibagikan kepada murid-muridnya, namun beliau tidak menerima. Ini sedikit gambaran tentang penulis kitab ini, Al-Alamah Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala, yang menggambarkan bahwasanya beliau adalah orang yang luas ilmunya, mendalam ilmunya, seorang ulama besar, dan juga orang yang mengamalkan ilmunya. Dan karya tulis beliau banyak. Di antaranya beliau punya hasyiah, yang punya penjelasan ringkas dari kitab Al-Iqna. Yang mana kitab Al-Iqna ini juga salah satu kitab pokok, kitab pegangan dalam mazhab Hambali. Beliau juga punya kitab Ar-Rawdul Murbi, yang merupakan syarah terhadap kitab Zadul Mustaqni. Ini juga salah satu kitab penting dalam fikih Hambali. Demikian juga beliau punya kitab Kasyaful Qina, ya, yang ini merupakan matan panjang lebar terhadap ini merupakan kitab panjang lebar penjelasan syarah panjang lebar terhadap kitab Al-Iqna tadi. Dan juga kitab-kitab yang lain, di antaranya kitab ini, kitab Umdatut Talib Linailil Ma'arib. Ya. Ini dikatakan sebagai kitab terakhir yang beliau tulis. Yang kitab terakhir yang beliau tulis dalam masalah fikih. Nah, ini sedikit terjemah atau biografi tentang Al-Buhuti rahimahullahu taala. Dan sedikit tentang kitab ini. Ya, kitab yang saya gunakan ini, kitab Umdatut Talib Linailil Ma'arib, matannya, dan ditahqiq oleh Syekh Dr. Mutlak bin Jasir Al-Jasir. Jadi kitab Umdatut Talib dengan tahqiq dari Syekh Dr. Mutlak Al-Jasir. Nah, di sini muhaqqiq atau Syekh Dr. Mutlak Al-Jasir menjelaskan tentang urgensi mempelajari kitab ini, kitab Umdatut Talib. Ya, beliau katakan di bab tersendiri, matnu Umdatut Talibi wa ahammiyatuhu, tentang matan Umdatut Talib dan urgensinya. Beliau katakan, hadzal kitab matnun fikhiyun mukhtasarun fi fikhil imami Ahmad ibn Hanbalin. Ini adalah kitab matan dan matan fikih yang ringkas dalam ilmu fikih mazhab Hanbali. Qala anhu Syekh Abdul Qadir Ibn Badran. Syekh Ibn Badran mengatakan tentang kitab ini, Mukhtasarun Latifun. Ini kitab yang sangat-sangat ringkas. Ya, Syekh Ibn Badran yang menulis kitab atau menulis hasyiah terhadap kitab Akhsarul Mukhtasarat. Ya. Beliau katakan ini kitab Umdatul Talib ini kitab yang Mukhtasarun Latif, kitab yang sangat-sangat ringkas. Li Syekh Mansur Al-Buhuti wada'ahu lil mubtadi'in. Yang ditulis oleh Syekh Mansur Al-Buhuti yang beliau peruntukan, yang beliau tujukan kepada para penuntut ilmu yang pemula, mubtadi'in. Wa inna an-nadhira fi hadzal kitabi yara anna ahammiyatahu tumakkinu fil umuri at-taliyati. Dan orang yang memperhatikan kitab ini, dia akan melihat bahwasanya urgensi kitab ini bisa dilihat dari beberapa poin berikut. Yang pertama, makanatu muallifihi al-aliyatu fil madhhabi. Dilihat dari sisi kedudukan penulisnya, Syekh Mansur Al-Buhuti itu sendiri di dalam madhab Hambali. Fa huwa syekhul madhhabi fi zamanihi. Beliau adalah seorang ulama besar madhab Hambali di zamannya. Wa khatimatul muhaqqiqina. Dan beliau adalah penutup para muhaqqiq, artinya beliau tidak hanya ahli fikih tapi juga pakar dalam menelaah masalah fikih, muhaqqiq. Kama saya tipe terjemati sebagaimana dijelaskan di biografinya. Ini yang pertama, ya, kitab ini urgen karena penulisnya ulama besar dalam madhab Hambali. Yang kedua, anna hadzal kitaba anna hadzal kitabi akhiru ma sannafa syekhu Mansur min kutubin. Kitab ini adalah kitab yang paling terakhir yang ditulis oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Ya, bahkan min kutubin, kitab beliau yang terakhir dalam semua bidang ilmu. Fa inna baina tasnif hadzal kitab wa wafati Syekh Mansur sab'atu ashhurin faqat. Jarak antara selesainya kitab ini, selesai ditulisnya, dengan wafatnya beliau itu hanya 7 bulan saja. Ya, jadi sangat-sangat mepet. Ya, artinya dekat dengan masa wafatnya beliau. Berarti kitab yang paling terakhir. Kemudian ai annahu sannafa hadha kitaba ba'da an syaraha kutub al-madhhabi al-mu'tamidata. Maksudnya beliau menulis kitab ini, kitab Umdatul Talib ini, setelah beliau banyak mensyarah kitab-kitab madhab Hambali. Yang kitab-kitab syarah beliau banyak yang menjadi kitab mu'tamad, ya, kitab mu'tamadah, kitab pegangan dalam madhab Hambali. Faqad syaraha al-iqna wa hasya alaihi. Beliau sudah mensyarah kitab al-iqna tadi, kitab Ar-Radul Murbi. Dan beliau juga membuat kitab hasyiahnya, penjelasan ringkasnya. Wa syaraha al-muntaha wa hasya alaihi. Dan juga beliau mensyarah kitab Muntaha al-Iradat dan juga membuat hasyiahnya. Wa syaraha Nadhm al-Mufradat. Dan beliau juga mensyarah kitab Al-Mufradat atau Nadhm al-Mufradat. Dan juga wa syaraha Zad al-Mustaqni. Beliau juga mensyarah kitab Zad al-Mustaqni. Banyak, ya. Ada 4 kitab. Ada 4 kitab mu'tamad dalam madhab Hambali yang beliau syarah. Thumma sannafa hadzal matna wa awda'ahu khulasatan fikuhu wa tahkikuhu wa tajribatuhu at-tawilah fil madhhabil Hambali. Kemudian setelah itu baru beliau menulis kitab ini, kitab Umdatul Talib. Dan beliau anggap ini sebagai ringkasan secara fikih, secara tahqiq, dan juga secara pengalaman beliau dalam mengajar ilmu fikih, fikih madhab Hambali. Ini sudah menjadi paket lengkap yang beliau ringkas dalam satu buku ini. Setelah beliau meringkas, mensyarah, menjelaskan panjang lebar banyak kitab, seolah-olah kitab ini adalah paket lengkapnya, kumpulan dari semua itu, dan juga dari semua pengalaman beliau dalam mengajar fikih Hambali, dan beliau satukan, beliau padukan dalam kitab ini secara ringkas. Fakharaja durratan nafisa, sehingga ini seolah seperti mutiara yang sangat-sangat bermanfaat. Wayakutan thaminan, sebagai batu rubi yang thaminah, yang berharga. fi jidil madhhabil Hambali, dalam madhab Hambali. Wa mimma yadullu ala ahamiyati hadzal matni i'tina'ul ulama bi hadzal matni. Demikian juga yang ketiga, di antara perkara yang menunjukkan urgensi mempelajari kitab ini adalah banyaknya para ulama yang memberikan perhatian kepada matan ini, kepada kitab ini. Wa yaqra'uhum lahu, dan banyak ulama yang membacakan kitab ini. Pemiman qara'ahu Syekh Uthman bin Muhammad Ar-Ruhaibani, di antaranya Syekh Uthman bin Muhammad Ar-Ruhaibani. Waqad qara'a ba'dha umdati talibi ma'a syarhihi 'ala al-Imam As-Safarini. Beliau mempelajari kitab ini dengan cara qira'ah, kitab Umdatul Talib secara qira'ah beserta dengan syarahnya kepada guru beliau Al-Imam As-Safarini. Rahimahumallahu taala. Waqad addahu Asy-Syaikh Bakr Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala min kutubil madhhabi al-mu'tamadati. Min kutubil madhhabi al-mu'tamadati. Dan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid menganggap kitab ini, kitab Umdatul Talib, sebagai salah satu kitab mu'tamad, kitab pokok, kitab pegangan dalam madhab Hambali. Jadi para ulama banyak memberikan perhatian pada kitab ini, banyak yang mensyarah, banyak yang mengajarkan, membacakan. Dan juga bahkan sebagian ulama menganggap kitab Umdatul Talib ini sebagai kitab mu'tamad dalam madhab Hambali. Kemudian yang keempat, وَيَمْتَازُ هَذَا الْكِتَابِ هَذَا الْكِتَابُ بِسُهُولَةِ الْإِبَارَةِ وَوُضُوحِهَا. Dan kitab ini menjadi istimewa karena menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah dan jelas. وَعَدَمِ التَّعْقِيدِ fi taraqibil lughawiyyati, dan tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit, yang ruwet dalam bahasanya, dalam susunan bahasanya. Mal ikhtisari al-mutqani alladhi la yasdiru illa min alimin muhaqqiqin. Ya, dan disertai dengan walaupun bahasanya ringkas mudah, tetap dengan ikhtisar al-mutqan, ya, ringkasan yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat padat. Yang ini tidak mungkin didapatkan, tidak mungkin ditulis oleh kecuali oleh seorang ulama yang muhakkik, yang ilmunya mendalam, yang telaahnya sudah mendalam. Ka'amthalil al-lamati Mansur al-Buhuti, sebagaimana Syekh al-Alamah Mansur al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Walihada qala Syekh Abdul Qadir Ibn Badran. Oleh karena itu, Syekh Ibn Badran, ya, penulis kitab Akhsal Mukhtasarat, beliau katakan, فَالْوَاجِبُ الدِّنِيُّ عَلَى الْمُعَلِّمِ إِذَا أَرَادَ إِقْرَأَ الْمُبْتَدِئِينَ أَيُقْرِئَهُمْ أَوَلًا كِتَابَ أَخْصَلِ الْمُخْتَصَرَاتِ أَوِ الْعُمْدَهُ لِشَيْخْ مَنْصُورْ مَتْنًا إِنْ كَانَ هَمْبَلِيًا. Kata beliau, wajib secara agama bagi seorang pengajar, mengajar ilmu fikih, kalau dia ingin membacakan kitab fikih kepada pemula, hendaknya dia bacakan kitab Akhsalul Mukhtasarat, ya, karya beliau, karya Ibnu Badran atau karya Ibnu Balban, ya. Dan juga kitab Umdatul Talib, kitab Al-Umdah karya Syekh Mansur Al-Buhuti. Ya. Matannya in kana Hambalian, kalau dia berpegang pada madhab Hambali. Ya, jadi Syekh Ibnu Badran menyarankannya, kalau ingin memulai pelajaran fikih Hambali, mulailah dari kitab Akhsal Mukhtasarat karya Ibnu Balban, atau dengan kitab Umdatul Talib karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sekilas, ini 4 poin tentang urgensi kenapa kita hendaknya mempelajari kitab ini, kitab Umdatul Talib. Ya, sekali lagi, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa istiqomah, ya, membacakan kitab ini. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan, semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kepahaman juga, ya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan amalan kita ini amalannya ikhlas, ya, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita langsung masuk ke matan, ya. Ya, kitab ini judul lengkapnya Umdatut Talibi Linailil Ma'aribi fi Fiqhi fil Fiqhi 'alal Madhhabi Al Ahmadi Madhhabi Al Imam Ahmad Ibn Hanbalin Ibn Muhammad bin Hanbal. Ya. Umdatut Talibi Linailil Ma'aribi fil Fiqhi 'alal Madhhabi Al Ahmadi Al Amthali Madhhab al Imam Ahmad ibn Muhammadin ibn Hanbalin. Ini judul lengkapnya kitab. Ditulis oleh Syekh Al-Alamah Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti Al-Hanbali. Ditahqiq oleh Syekh Dr. Mutlaq bin Jasir bin Mutlaq Al-Farisi Al-Jasir. Ya, kita langsung baca matan. Syekh Al-Alamah Al-Buhuti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'ina wa ba'du. Beliau mulai dengan basmalah, memuji Allah dan salawat. Kemudian beliau mengatakan fahadha mukhtasarun fi al-fiqhi ala madhhab al-imami al-amthali Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hanbalin. Ini adalah kitab yang ringkas dalam ilmu fikih di atas madhab al-imam yang mulia yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ya rahimahullahu taala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal itu nama kakeknya ya. Nama bapak beliau itu Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal adalah nama kakeknya. Dan ini tidak masalah ya, karena kakek itu menempati posisi ayah, sehingga tidak mengapa disebut Ahmad bin Hanbal ya, karena kakek itu menempati posisi ayah juga. Wa tashtaddu ilaihi hajatul mubtadi'ina, dan kebutuhan para penuntut ilmu pemula kepada kitab ini sangat-sangat besar. Sa'alanihi ba'dul muqassirina wal ajizina, sebagian penuntut ilmu yang merasa kurang paham terhadap ilmu fikih dan juga yang merasa tidak mampu paham itu banyak meminta kepadaku untuk menulis kitab seperti ini. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhil karim wa sababan lizulfa ladaihi fil jannati na'im. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amalanku ini amalannya ikhlas, hanya mengharap wajah Allah yang mulia, dan menjadi sebab yang mendekatkan aku kepada Allah untuk mendapatkan jannatun na'im, mendapatkan surga. Wa nafa'a bihi innahu huwar raufur rahim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan pada kitab ini. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha penyayang. Ini mukadimah dari penulis. Kemudian seperti biasa dalam kitab-kitab fikih itu dimulai dengan kitabut taharah. Ya, bab tentang bersuci. Bersuci di sini mencakup di dalamnya masalah wudu, masalah tayamum, masalah mandi dan turunan-turunannya. Di sini disebutkan definisi taharah oleh muhaqqiq ya, at-taharatu lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu 'anil aqdharil hissiyyati wal ma'nawiyyati. Taharah secara bahasa artinya nadhafah, membersihkan diri, dan juga nazahah, kebersihan dari kotoran yang hisiyah, yang fisikal, atau yang maknawiyah, yang abstrak ya, dari kotoran yang hisiyah, yang konkret ataupun yang abstrak. Wastilahan, dan taharah secara istilahi hiya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabathi. Taharah secara istilah artinya menghilangkan hadas atau semua yang semakna dengan hadas, dan juga menghilangkan khobath, menghilangkan najis. Atau ringkasnya, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis. Kalau hadas itu keadaan, najis itu benda. Ya, najis itu seperti air kencing, ya, kotoran, feses gitu ya, seperti kulit babi, air liur anjing, itu najis ya, bentuknya benda. Adapun hadas itu keadaan, ya seperti junub, junub keadaan, keadaan junub. Seperti keadaan hadas kecil seperti buang angin, ya kemudian keadaan setelah kencing itu keadaan hadas, hadas kecil. Ya, maka hadas itu keadaan, khobat atau najis itu adalah benda. Dan menghilangkan keadaan hadas dan mensucikan diri dari najis itu disebut dengan taharah. Ya. Kitabut Taharati, bab tentang taharah. Syekh Mansur Al-Buhuti mengatakan al-miyahu thalathatun. Air itu ada tiga jenis. Ya. Yang pertama adalah air yang tahurun, air yang mensucikan. Kalau air itu mensucikan, berarti dia suci. Sehingga tahurun itu artinya tahirun wa mutahhirun, suci dan mensucikan. Ya, tahur artinya suci dan mensucikan. Artinya dia suci, tidak najis, dan dia bisa menghilangkan najis, ya, mensucikan. Air yang tahurun itu yarfa'ul hadatha, bisa menghilangkan hadas. Wa yuzilun najisa at-tari'a, dan bisa menghilangkan najis yang menempel. Ya, perhatikan ya, kalau hadas itu diangkat, kalau najis itu dihilangkan, ya, karena hadas itu keadaan, sehingga keadaan itu diangkat, ya, sehingga orang yang setelah dia taharah diangkat status hadasnya, dia tidak lagi hadas lagi. Sedangkan kalau najis itu yuzil, dihilangkan, karena najis itu benda. Wa huwa al-baqi ala hilqatihi. Definisi air yang tahur adalah al-baqi ala khilqatihi. Air yang masih dalam kondisi aslinya. Air yang masih sifatnya masih sifat air yang asli. Ya, masih bening, warnanya bening, kemudian tidak tercampur apa-apa. Ya, seperti air yang baru jatuh dari langit, air hujan, atau air yang baru keluar dari mata air. Ya, walau hukman. Ya, walaupun dia aslinya asli secara hukmi. Ya, maka di sini kita bisa lihat air yang tahur itu ada yang al-baqi ala khilqatihi haqiqatan, ada yang al-baqi ala khilqatihi hukman. Ada dua ya. Air yang tahur ada dua. Yang pertama al-baqi ala khilqatihi haqiqatan, yang dia benar-benar secara hakiki masih memiliki kondisi asli, kondisi asli dari air, yaitu bening, tawar, tidak berasa, kemudian masih bersih dan lain-lain. Ya. Atau yang kedua, al-baqi ala khilqatihi hukman, dia masih dalam kondisi aslinya secara hukum, walaupun dia sudah tercampur dengan hal-hal lain, tapi dia dianggap masih asli. Contohnya gimana? Sini beliau berikan contohnya. Kamu taghayyirin bimuksihi au tuhlubin au waraqi syajarin au mamarrihi wa nahwihi. Seperti air yang sudah mutaghayyir, yang sudah agak berubah, bimuksihi. Ya, karena dia diam. Ya, dia diam pada suatu tempat dalam waktu yang lama. Ya, seperti air yang ada di kubangan. Airnya masih suci, baru keluar dari mata air, tapi dia diam di kubangan dalam waktu yang lama. Maka di sana mungkin nanti ada lumut, ya, mungkin ada apa, mungkin ada debu. Dia sudah tidak murni banget, ya, tapi masih dianggap murni secara hukman, secara hukum. Dan ini masih air yang tahur. Autuhlubin, atau dia sudah tercampur dengan tuhlub. Di sini disebutkan definisi tuhlub di catatan kaki nomor 2. At-tuhlubu syai'un akhdaru lazijun yukhlaqu fil ma'i wa ya'luhu. Ya, tuhlub adalah sesuatu yang berwarna hijau, yang lengket, yang biasanya Allah ciptakan ada di air dan terkadang juga ada di atas air. Ya, saya sudah cek di kamus, tuhlub ini artinya algae, alga. ya, semacam tumbuhan yang ada di air, alga yang warnanya hijau, ya. Salah satunya lumut, ya, lumut itu alga juga. Jadi air yang sudah ada lumut di dalamnya ini masih air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Awaroki syajarin, atau sudah tercampur dengan daun pepohonan, ya, maka tidak masalah, dia masih air yang tahur, suci dan mensucikan. Au mamarrin, atau air yang dia sudah tercampur dengan zat-zat dari salurannya. Misalnya air yang keluar dari mata air dan dia mengalir di kali, ya, mengalir di sungai, di saluran mata air itu. Biasanya tanah, ya. Biasanya tanah, ya, maka air ini akan tercampur dengan sedikit tanah. Maka tidak masalah, ini masih air yang tahur, suci dan mensucikan. Wa nahwihi, atau semisalnya, au bimujawirin najasin, atau air yang masih al-baqi ala khilqati, masih murni tadi, namun dia berada dekat dengan najis, ya, tidak tersentuh, tidak tercampur, namun hanya dekat saja, maka ini masih air yang murni. Ya, misalnya air yang berada di dekat bangkai babi, ya, tapi airnya gak nyampur dengan bangkai babi, ya, hanya dia dekat saja, maka ini air masih suci. Ini definisi air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Kemudian beliau menyebutkan tentang air yang hukumnya makruh. Makruh digunakan untuk bersuci. Beliau katakan, wa kuriha minhu syadidu harrin au bardin. Dimakruhkan menggunakan air yang masih murni tadi, namun sangat-sangat panas atau sangat-sangat dingin. Ya, dimakruhkan bersuci dengan air yang sangat panas atau yang hangat gitu ya, atau air yang sangat dingin. Ya, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak sah, namun makruh. Wa musakhanun binajasin lam yuhtaj ilaihi. Dan juga dimakruhkan menggunakan air yang dipanaskan. Ya, seperti dimasak, digodok gitu ya. Dipanaskan bina jasin dengan najis. Contohnya misalnya air yang dipanaskan menggunakan kulit kering dari bangkai misalnya, ya. Bahan bakarnya itu kulit kering dari bangkai digunakan sebagai bahan bakar, padahal bangkai itu najis. Ya, dileluskan oleh sebagian ulama karena dikhawatirkan nanti bangkai ini ketika dia dibakar dia menjadi asap. Asapnya akan mencampur, akan bercampur dengan air. Ya, ada kekhawatiran ke situ. Selama lam yuhtaj ilaihi, selama itu tidak mendesak kebutuhannya. Ya, selama masih ada yang lain, selama masih ada bahan bakar yang lain, jangan, atau selama masih ada air yang lain, air yang tidak dipanaskan dengan najis, maka gunakan air yang lain. Tapi kalau misalnya hanya ada itu airnya, hanya ada air yang dipanaskan menggunakan najis, maka tidak mengapa, tidak jadi makruh. Au bi ghairi mumazijin kaduhnin wa qita'i kafurin, atau air yang tercampur dengan ghairu mumazij, ya, zat yang tidak bisa nyampur dengan air, ya, ini hukumnya makruh. Contohnya duhnin, minyak, air yang tercampur dengan minyak, walaupun minyak enggak bisa bersatu dengan air, enggak bisa larut, tapi makruh menggunakan air yang seperti ini. Waqita'i kafurin, atau air yang tercampur dengan potongan kapur barus. Kita lihat catatan kaki nomor 5. Al-kafur, definisi kafur artinya na'un minal atyabi an-nabatiyati. Kafur atau dalam bahasa kita kapur barus itu adalah wewangian yang berasal dari tumbuhan nabatiyah. Jadi ada pohon kafur. Ya, jadi kapur barus itu sebetulnya berasal dari pohon. Syafafatun ma'ilatun ilal bayad. Yang dia bentuknya transparan, mengkilat, ya. Kemudian warnanya mendekati putih. Wa yakunu sulban wa yumkinu ayudaqqa. dan dia itu bentuknya keras dan bisa dicacah-cacah, bisa dipotong jadi kecil-kecil. Itu kafur, ya. Atau dalam bahasa kita mudahnya kapur barus. Air yang tercampur kapur barus ini dimakruhkan untuk digunakan bersuci. Au bimilhin ma'iyin, atau air yang tercampur dengan garam yang cair. Ya. Disebutkan di catatan kaki nomor 6. Al-milhul ma'iyyu huwa al-milhul ladzi yatakawwanu min al-ma'i alladzi fi sibahi wa nahwiha. Al-milhul ma'i adalah garam yang tersusun dari air yang ada di rawa. Ya, jadi di sebagian pantai itu bentuknya rawa, ya, sehingga air di rawa tersebut asin. Nah, air yang ada di rawa ini makruh digunakan untuk bersuci. La musakhanun bisyamsin aw tahirin. Namun tidak makruh kalau menggunakan air yang dia hangat atau panas karena kena matahari. Ya, dalam mata Hambali ini tidak makruh menggunakan air yang panas. Panasnya bukan karena digodok, bukan karena dididihkan, ya, namun karena kena matahari, ini tidak makruh, hukumnya boleh. Atau air yang dipanaskan dengan sesuatu yang suci, ya, seperti dipanaskan dengan kayu bakar, ya, dipanaskan dengan kompor, atau dengan yang lainnya yang suci, maka air yang seperti ini tidak makruh, hukumnya boleh. Kemudian wa in khalat mukallafatun biyasirin li taharatin kamilatin an hadatsin lam yarfa hadatsa rajulin. Ini beliau bicara tentang air mustakmal. Kalau ada mukallafah, wanita mukallaf itu selesai menggunakan air yang yasirin, yang sedikit, ya, li taharatin kamilatin, untuk dia menggunakan air tersebut untuk melakukan taharah yang sempurna. Ya, contohnya seperti mandi junub atau mandi haid. An hadatsin, untuk mengangkat hadas. Ya, jadi air bekas penggunaan seorang wanita yang mukallaf yang digunakan untuk mandi junub atau mandi haid. Ya, contohnya. Bekas airnya boleh enggak digunakan untuk wudu bekasnya? Ya, bekas mandi junub ini. Nah, maka kata beliau, lam yarfa hadatsa rajulin. Air seperti ini, air mustakmal ini, tidak bisa menghilangkan hadatsnya seorang laki-laki. Nah, artinya nggak bisa dipakai untuk wudu, dan juga nggak bisa digunakan untuk mandi setelah itu. Ya, tentang air mustakmal nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi, ya. Namun di sini ada qaid, ya, ada kriteria yasirin. Wa in khalat mukallafatun biyasirin. Kalau airnya sedikit, ya. Air yang mustakmal yang digunakan oleh seorang wanita untuk mandi junub atau mandi haid, sisanya, ya, air sisanya enggak boleh digunakan untuk bersuci seorang laki-laki kalau dia sedikit. Dan patokan sedikit, ya, dalam fikih Hambali patokan sedikit adalah yang di bawah 2 kullah. Ya, yang di bawah 2 kullah. Sedikit itu di bawah 2 kullah. Di atas 2 kullah itu kathir, banyak, ya. Demikian juga terkadang digunakan kata-kata qalil, qalil sedikit juga. Qalil, yasir itu di bawah 2 kullah. Dan kathir, banyak, itu di atas 2 kullah. Nah, ini air yang pertama, air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Tadi kita beliau ada 3, ya, ada 3 jenis air. Kemudian air yang kedua, athani, yaitu air yang tahirun, air yang suci. Berarti tidak mensucikan, dia suci saja tapi tidak bisa untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Artinya kalau digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis belum sah, tidak sah. Digunakan untuk wudu, digunakan untuk menghilangkan najis dari badan, itu belum sah. Tapi dia tidak najis, ya, air ini tidak najis, airnya tahir, suci. Dalam artian kalau kita kena air ini nggak perlu atau tidak di kita tidak dibebani untuk menghilangkannya. Ya, bedakan antara air suci dengan air najis. Kalau air itu najis, kalau terkena badan kita atau pakaian kita, maka kita dikenai beban untuk menghilangkannya, untuk membersihkannya. Tapi kalau air itu masih suci, masih tahir, apalagi tahir dan mutahir, maka kalau kena air tersebut kita tidak dibebani, tidak dituntut untuk membersihkannya. Ya, air yang tahir wa huwa ma taghayyara katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi tahirin ghairi ma marra. Air yang suci adalah air yang ya taghayyara katsirun, ya. Air yang katsirun yang banyak jumlahnya, namun dia taghayyara, berubah. Berubah apanya? Berubah launihi, berubah warnanya. Au ta'mihi atau rasanya, au rihihi atau baunya. Namun berubahnya karena sebuah benda yang tahirin, bitahirin, benda yang suci. Jadi ada air, ini awalnya airnya suci dan mensucikan. Kemudian dia kecampuran benda lain, sehingga air ini berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah rasanya. Tapi benda lain ini adalah benda yang suci juga. Ya, contohnya apa? Contohnya air teh. Ya, contohnya air teh. Air teh sebelum jadi air teh kan air. Air bening, air minum. Ini air yang tahur. Air yang suci dan mensucikan. Kemudian dia kedatangan teh. Ya, ketika teh itu kena air ini, larut di air ini, berubah warnanya. Tadinya bening menjadi kecoklatan, ya, warna teh. Sehingga dia bukan lagi menjadi air yang tahur, namun masih air yang tahir. Jadi air teh itu air yang tahir, tapi dia tidak tahur. Kalau kita kecipratan air teh, atau pakaian kita kena air teh, maka kita tidak dituntut untuk membersihkannya. Ini bukan najis, ini air yang suci, tahir. Tapi air teh nggak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, tidak sah untuk berwudu karena dia bukan air yang tahur. Ghairi ma marra. Ya, kecampuran oleh benda lain yang suci namun kecuali ma marra, kecuali material-material yang ada di tempat saluran airnya. Jadi tadi ya kita sudah sebutkan bahwasanya air kalau keluar dari mata air kemudian melewati sungai, yang mana sungai itu ada tanahnya, maka dia otomatis si air ini bercampur dengan tanah. Ya, maka walaupun tanah itu tahir, suci, dan air ini terkena tanah tersebut, tidak dikategorikan sebagai air yang tahir, tapi masuknya ke air yang tahur. Hanya beliau sini ada pencoliannya. Ya, kecuali ma marra, kecuali material yang menjadi tempat lewat air tersebut. Itu tidak dianggap, ya. Dianggap tidak ada sehingga air ini masih dianggap air yang murni secara hukmi, murni hukman. Aw rufi'a bi qalilihi hadatsun. Atau air yang sudah digunakan, ya, air yang sedikit, yang qalil, yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, atau dengan kata lain air mustakmal. Nah, maka ini kembali membahas tentang air mustakmal. Air mustakmal secara umum kesimpulannya dibagi menjadi dua. Ya, perlu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau dia kathir, kalau dia banyak. Ya, kalau air mustakmal, air sisa pemakaian orang lain dan dia jumlahnya banyak. Ya, misalnya satu bak mandi. Atau 3 ember atau 5 ember, banyak. Maka dia statusnya tahurun, statusnya suci dan mensucikan. Walaupun dia sudah dipakai oleh orang lain. Walaupun ada unsur sudah terpakai oleh orang lain, misalnya sudah dipakai mandi, ya. Atau orang mandi, misalnya di kamar mandi, sebagian air yang dipakai mandi tersebut kan ada yang mengucur kembali di badan kemudian masuk ke bak. Maka air yang sudah mengucur ke badan nyiprat ke bak, ini kan air yang musta'mar, sudah terkena orang lain, sudah terpakai oleh orang lain. Namun bak ini kan jumlahnya kathir, jumlahnya banyak, lebih dari 2 kulah biasanya. Sehingga ini tetap tidak mempengaruhi statusnya, tetap statusnya tahur. Air dalam bak ini statusnya tahur, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air musta'mal kalau dia qalil. Kalau dia qalil. Kalau dia qalil, maka statusnya dia tahir, ya, selama tidak bercampur dengan najis, statusnya dia tahir, suci namun tidak mutahhir, tidak mensucikan. Ya, sebagaimana tadi ya, air musta'mal yang sedikit yang digunakan oleh wanita yang mukallaf untuk mandi junub. Demikian juga di sini ya, rufi'a bi qalilihi hadatsun. Air yang qalil, yang sedikit, yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Ini juga termasuk air yang tahir, tapi tidak mutahhir. Kemudian awu misafihi kullu yadi muslimin mukallafin qaimin min naumi lailin. Atau air yang ada di dalam suatu wadah yang sudah humisa, sudah dicemplungkan tangan seorang muslim yang mukallaf yang baru bangun tidur di malam hari. Ya, ini terkait dengan sebuah hadis ya, Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i. Kalau seseorang bangun dari tidur, maksudnya tidur di malam hari, kata beliau tadi, kata Al-Buhuti, bangun tidur di malam hari, artinya bangun di pagi hari, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana. Hatta yaghsilahuma, sampai dia cuci tangannya dulu. Salasan, sebanyak 3 kali. Fa'innahu la yadri aina batat syaduhu. Karena orang ini tidak tahu di mana tangannya menginap. Ya, dikhawatirkan tangannya itu ketika dia tidur ada menempel najis atau dia menyentuh kemaluannya. Ya, maka dikhawatirkan dia terkena najis. Oleh karena itu ketika bangun tidur diperintahkan oleh Nabi untuk cuci tangan dulu 3 kali. Ya, baru kalau dia ingin masukkan air ke bejana, ke bak mandi, ke ember, silakan. Nah, kalau orang itu baru bangun tidur belum dicuci tangannya, kemudian dia cemplungkan tangannya ke dalam bejana, maka air dalam bejana ini statusnya tahir. Tidak lagi mutahhir, statusnya tahir. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Aw kana akhira ghuslatin. Atau air tersebut adalah air yang terakhir yang digunakan untuk membasuh. Zalat bihi an-najasatu wanfasala ghaira mutaghayyirin. Yang digunakan untuk membersihkan najis dan dia sudah terpisah dengan objek yang dibersihkan walaupun dia tidak berubah. Ya, ghaira mutaghayyirin. Tidak berubah. Contohnya Nabi mengatakan idza walagha al-kalbu fil ina'i fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an. Ya. Kata Nabi SAW, kalau anjing itu menjilat air di bejana kalian, ya, maka kata Nabi, cucilah bejananya 7 kali. Ulahun Nabi Turab, salah satunya dengan tanah. Maka disuruh untuk cuci 7 kali bejananya. Ya, bejana itu semua tempat yang digunakan untuk mewadahi makanan atau minuman. Misalnya gelas, ya, gelas itu bejana. Ya, gelas kemudian ternyata dijilat anjing. Maka gelas ini disuruh untuk dicuci 7 kali. Dan nah, tadi air yang digunakan untuk nyuci gelas ini yang cucian terakhir, bilasan terakhir. Kemudian airnya ditampung lagi misalnya menjadi air musta'mal. Walaupun dia tidak berubah, airnya masih bening, tidak berubah rasanya, baunya, dan juga warnanya, tetap gak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, statusnya tahir saja tapi tidak mutahhir. Ya, paham ya? Ini air-air yang statusnya tahir. Kemudian air yang ketiga, air yang najisun, air yang najis. Wahuwa ma taghayyara binajasin, yaitu air yang sudah berubah karena benda lain yang statusnya najis. Air yang bening, murni, yang tahur, kemudian datang benda najis, kemudian tercampur ya, oleh benda najis tersebut sampai berubah airnya, berubah warnanya, rasanya, atau baunya ya, maka ini menjadi air yang najisun, air yang najis. Wayasirun laqa najasatan la bimahalli tathhir, la bimahalli tathhirin, atau air yang sedikit yang dia menyentuh najis bukan dalam rangka mensucikannya ya, bukan dalam rangka untuk mensucikan najis. Jadi air yang diam, air yang nganggur, tapi dia kesentuh najis dan sedikit ya, misalnya air segelas, air segelas, kemudian dia kejatuhan misalnya kotoran cicak ya. Air segelas kan sedikit, di bawah 2 kulah, dan dia tersentuh kotoran cicak, yang kotoran cicak itu juga najis ya. Maka air ini walaupun dia masih tidak berubah ya, dia masih bening, secara umum masih bening, tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, tapi karena dia sudah menempel dengan najis dan dia sedikit, maka dia menjadi air najis. Bukan air yang tahur, bukan air yang tahir, tapi air yang najis. Dan air najis ini yathuru bi'idhafati katsirin. Air najis bisa jadi tidak selamanya najis. Dia bisa bisa berubah menjadi tahur, bisa menjadi suci dan mensucikan kalau ditambahkan. Ya, kalau ditambahkan air yang banyak ya, yang melebihi 2 kullah. Wal katsiru bi zawali taghayyurihi bi nafsihi. Dan air yang banyak ya, air yang banyak kalau dia tercampur dengan najis sehingga menjadi air najis, bisa berubah menjadi air suci kalau hilang zat-zat najisnya, kalau hilang sifat-sifat najisnya. Ya, seperti misalnya air yang misalnya tercampur oleh air kencing ya, sampai dia bau pesing. Kemudian lama-lama karena sudah berpekan-pekan, berbulan-bulan ya, airnya lama-lama enggak bau lagi. Ya, maka air tersebut sudah tidak lagi menjadi air najis. Wa binazhin ya yabqa ba'dahu katsirun. Atau dengan nazah, nazah itu mengeluarkan benda najis yang ada di dalamnya. Ya, contohnya misalnya air ya yang banyak, kemudian kejatuhan bangkai tikus misalnya. Ya, maka selama bangkai tikusnya masih ada di sana, maka ini najis. Tapi ketika dikeluarkan bangkai tikusnya, ya, dan airnya ya bekoba dahu kathirun, masih banyak jumlahnya, ya, setelah dikeluarkan tikusnya. Di wadah air tersebut masih banyak jumlahnya, maka airnya menjadi tahur, menjadi air suci dan mensucikan lagi, sudah tidak lagi menjadi air najis. Nah, kemudian yang terakhir, kita pada kesempatan hari ini akan baca tentang air yang di bawah 2 kullah. Beliau mengatakan fa in balagha al-ma'u kullataini wahuma arba'atu mi'ati ritlin wa sittatun wa arba'una wa thalathatu asba'i ritlin misriyin. Air kalau sudah mencapai 2 kullah, dan 2 kullah itu kata beliau 400 ritl ditambah 46 3/7 ya. Sittatun wa arba'un 46 wa thalathatu asba' 3/7 ritel Mesir. Ritel ini salah satu satuan ukuran volume yang digunakan di Mesir. Maka air yang sudah mencapai 2 kullah itu lam yanjus illa bitaghayyuri. Tidak bisa di tidak bisa berubah menjadi najis walaupun dia kecampuran apapun kalau jumlahnya banyak, kecuali kalau berubah, ya. Sebagaimana penjelasan yang tadi, kecuali kalau dia berubah. Jadi air yang banyak seperti air yang ada di bak mandi yang banyak, kejatuhan kotoran cicak enggak masalah, ya, tidak menjadi najis. Kejatuhan misalnya kejatuhan bulu babi yang kecil, ya, sehingga jatuh ke bak mandi, tidak masalah, tidak menjadi najis, ya. Kalau dia banyak di atas 2 kullah. Yang jadi masalah kalau kejatuhan kalau dia sedikit, ya, tadi kalau sedikit ya, kalau airnya sedikit bisa mempengaruhi status airnya, ya, tapi kalau di atas 2 kullah tidak mempengaruhi, kecuali kalau berubah warnanya, berubah baunya, atau berubah rasanya. Nah, 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu berapa? Dijelaskan di catatan kaki nomor 3 oleh muhakkik. Al-kullatan, ya, mathna kullatin atau muthanna kullatin. Kullatan ini bentuk muthanna dari kullah. Wal kullatu, dan kullah adalah hiya jarratun biqadari ma yutiqul insanu al-adiyu hamlaha law muli'at ma'an. Dan kullah itu secara umum kaidahnya adalah wadah yang mampu diangkat oleh seseorang yang biasa, yang normal, kalau dipenuhi air. Kullah itu adalah wadah yang standar, yang kalau dipenuhi air, orang biasa, bukan orang yang kuat, perkasa, itu masih bisa ngangkat. Itu kaidah umumnya. Maka kalau bingung 2 kullah itu berapa, bisa pakai kaidah ini. Kalau orang biasa itu masih bisa ngangkat, maka itulah 2 kullah. Ya, kalau orang biasa itu susah ngangkat, terlalu berat, maka ini sudah lebih dari 2 kullah. Kalau terlalu enteng, nah, maka ini kurang dari 2 kullah. Tuqaddaru binahwi, ya, dan ukurannya sekitar 93,75 sok. Waqad ikhtalafal mu'asiruna fiha ikhtilafan katsiran, dan banyak khilaf ulama kontemporer tentang konversi 2 kullah. Faqila, sebagian ulama mengatakan hiya tusawi, 2 kullah itu sama dengan 160,5 liter. Ya, ai inna majmu'al kullataini yusawi, sehingga 2 kullah, 1 kullah 160,5 liter. Ya, jadi kalau 2 kullah berarti 321 liter. 2 kullah takriban, kira-kira. Sebagian ulama yang lain mengatakan 1 kullah itu sama dengan 142 liter, sehingga kalau 2 kullah itu sama dengan 284 liter, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Jadi pendapat pertama tadi, 2 kullah itu 321 liter. Pendapatnya kedua, 284 liter. Ya. Dan wallahu a'lam, yang lebih utama dalam menanggapi khilaf ulama dalam masalah ini adalah kita ambil yang paling besar angkanya. Ya, jadi 2 kullah itu 321 liter. Ya, karena kullah ini kan menjadi patokan banyak sedikitnya. Kalau sudah 2 kullah berarti dia banyak. Kalau dia di bawah 2 kullah berarti dia sedikit. Oleh karena itu kita ambil yang angkanya lebih besar, yaitu 321 liter. Ini yang lebih hati-hati. Nah, kesimpulan tentang air yang ada di bawah 2 kullah, yang jumlahnya di bawah 2 kullah, kesimpulannya ada 3 jenis. Ada yang pertama, yang tahur, yang suci dan mensucikan, yaitu yang al-baqi ala khilqatihi, ya. Walaupun di bawah 2 kullah, walaupun sedikit, tapi dia masih murni, al-baqi ala khilqatihi, masih murni, maka dia suci dan mensucikan, ya. Jadi tidak semua air di bawah 2 kullah itu bermasalah, tidak, ya. Walaupun air cuma satu gayung nih di bawah 2 kullah, kalau dia masih murni, suci dan mensucikan, Ya, kalau dia masih murni, masih memiliki karakter air yang asli, maka dia suci dan mensucikan, boleh untuk berwudu. Maka terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah berwudu dengan air satu mud. Satu mud itu air yang sebanyak kalau dua tangan kita dikumpulkan, kemudian kita gunakan untuk menyiduk air. Ini satu mud, yang sedikit sekali. Kira-kira sebanyak satu gelas air minum yang 200 ml. Ya. Ya, Nabi pernah berwudu dengan air segitu. Ini jelas di bawah dua kullah. Ya, selama airnya itu masih al-baqi ala khilqatihi, masih murni, tidak tercampur najis, dan juga tidak tercampur benda suci yang mendominasinya, maka ini bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang di bawah dua kullah yang kedua, yang statusnya tahir tapi tidak mutahhir, yaitu yang musta'mal yang yasir. Ya, yasirun wa musta'malun, dia sedikit dan sudah terpakai. Ya, kalau dia sedikit tadi dan belum terpakai, masih murni, tidak tercampur dengan najis atau tidak terdominasi oleh benda lain, maka dia tahur. Tapi kalau dia musta'mal, sudah terpakai, ya, atau dia tercampur oleh benda lain yang walaupun tidak najis, ya, tercampur benda lain yang tidak najis, maka dia tahir saja, ya, tapi tidak mutahhir. Dan air di bawah dua kullah yang ketiga adalah air yang najis, yaitu kalau sudah tercampur dengan benda yang najis. Jadi air di bawah dua kullah bisa najis kalau dia tercampur dengan benda yang najis, walaupun tadi, ya, walaupun dia hanya menyentuh, ya, menyentuh benda yang najis, seperti tadi kejatuhan kotoran cicak, walaupun tidak sampai berubah warnanya atau rasanya atau bentuk atau baunya, tapi kalau dia tercampur, terkena, dan airnya sedikit di bawah dua kullah, maka menjadi air yang najis. Ya, ini yang ada dalam pendapat resmi mazhab Hambali, ya. Namun ini dikritisi oleh sebagian ulama Hambali juga, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau pendapat beliau dalam masalah air lebih ringkas lagi. Intinya selama air itu tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka itu air yang tahur, air yang tahir dan mutahhir, bisa untuk bersuci. Ya, selama air itu tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ya, walaupun dia kejatuhan air kejatuhan kotoran cicak, ya. Walaupun dia sedikit, selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun di atas dua kullah ataupun di bawah dua kullah, selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka bisa untuk bersuci. Ini pendapat sebagian ulama Hambali kontemporer, dan ini juga wallahu alam pendapat yang kuat. Ya, karena Nabi mengatakan al-ma'u tahurun lam yanjusuhu syai'. Ya, air itu suci. Selama air itu masih bisa disebut ma'un, air, maka dia tahurun, kata Nabi. Tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Demikian juga hadis tentang sumur budo'ah. Di zaman Nabi ada sumur budo'ah, yang sumur ini sering dimasukkan kotoran rumah tangga oleh orang-orang. Bahkan pernah dimasukkan bangkai anjing ke dalamnya. Ya, maka ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana air di sumur ini, Rasulullah, ya, Nabi mengatakan lagi, ya, Nabi bersabda lagi, al-ma'u tahurun lam yanjusu syai. Ya, air itu suci, termasuk air sumur budo'ah. Ya, air sumur budo'ah juga suci, selama dia masih air, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka bisa digunakan untuk bersuci. Maka ini juga pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang selanjutnya insyaallah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.